Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah menyebutkan berbagai kemerosotan yang dialami oleh bangsa Indonesia, mulai dari rusaknya moral dan akhlak, hingga kacaunya sistem politik dan ketatanegaraan, tidak dapat diperbaiki hanya dengan sekedar menyempurnakan pendidikan moral serta agama di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Menurutnya, dalam kondisi seperti sekarang dibutuhkan pemimpin kuat yang dengan kekuasaannya memaksakan terjadinya perbaikan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas upaya untuk mengatasi persoalan bangsa ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Bapak tidak melihat pembelajaran agama yang lebih intensif bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi bangsa? Tidak bisa lagi. Tidak ada. Agama apaannya? Katanya bertobat-tobat, pakai nangis-nangis segala, hari Senin nipu lagi, gitu. Gimana itu? Nah, termasuk kerusakan moral yang dialami oleh bangsa ini Pak Kwi? Tidak, itu hanya akibat dari moralitas, demoralisasi, keserakahan materi. Jadi pokoknya dia mau seneng, mau kaya, mau ternama, tidak peduli atas penderitaan siapa. Gitu. Tidak peduli sama sekali. Itu yang menjadi cikal bakal. Nah sekarang kan mundur sudah tidak ada moralitas, tidak ada sopan santun. Dalam kendaraan itu enggak keru-keruan, nasik-sak seperti itu, sepeda motor, semua kan udah enggak pakai aturan semua. Kadang-kadang kemacetan tidak terjadi apa-apa karena lampu merah dilanggar lalu menjadi jalan tuh kosong semua. Masa di perempatan enggak ada yang mau ngalah kan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita saksikan sehingga belum lagi yang perbedaan antara kaya dan miskin kan luar biasa. Nah, terus merdeka itu untuk apa akhirnya kalau seperti ini? Repotnya, jika akhlak dan moral saja sudah rusak, tentu semakin sulit bagi bangsa ini untuk mencapai cita-cita kesejahteraan ya, Pak Kwi? Betul, sangat betul. Sangat betul. Nah, sekarang tadi juga disebut satu persatu. Ya, apa masyarakat sejahtera sekarang? Ya, itu ya nggak usah mikir lah, ya, pasti tidak gitu kan. Yang sejahtera sekelompok kecil gitu. Kecil sekelompok kecil. Yang mendapat guyuran dari bocornya APBN dan mendapat kekayaan tambang gitu kan. Ada yang produksi betul, manufacturing. Jadi pabrik obat, pabrik barang-barang rontong, pabrik elektronik, ya kaya-kaya, pabrik makanan. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.